Berisik aja, kalian pikir kami takut? Hah? Tidak ada yang lebih menakutkan bagi keluarga dengan ibu hamil selain stunting. Stunting adalah gangguan gizi kronis yang mengakibatkan bayi gagal tumbuh. Badan pendek, kecerdasan rendah, dan mudah sakit-sakitan. Stunting bisa dicegah dalam 1000 hari pertama kehidupan. Cari tahu infonya di Bina Keluarga Balita atau hubungi pendamping keluarga terdekat. Pesan ini disampaikan oleh BKKBN.